Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walahu ba'd. Ayuhat talabah takhasus saw tarbiyatul muallimin ya ra'akumullah. Alhamdulillah, kita diberikan kemudahan untuk melanjutkan pembahasan kita di Mustalahul Hadis karya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, yang alhamdulillah sudah antum kerjakan apa yang ada berikan sebagai tugas, dan memang marja utamanya seperti yang sudah antum selesaikan adalah Tuhfatul Ahwadi, yang memang ziyadah di dalam sanad tersebut adalah Sufyan, dan sebenarnya di sana ada tambahan pula yang disebutkan oleh A'immah, yaitu tambahan yang berasal dari Abu Idris. Maka hakikatnya pada sanad ini terdapat dua jenis ziyadah. Yang pertama ziyadah yang datang dari Sufyan, dan yang kedua ziyadah yang datang dari Abu Idris. Sedikit anda lengkapi apa yang sudah antum kerjakan dari bahas tersebut, jazakumullah khairan. Ziyadah kalau terkait dengan Sufyan itu hakikatnya adalah waham. Ada sebuah kekeliruan, ada sebuah kesalahan. Waham dari siapa? Mimman duna ibnil mubarak, dari orang-orang yang di bawah Abdullah ibnil mubarak alaihi rahmatullah. Lianna adadan min ats-tsiqati rawahal haditsa an ibn al-mubarak, karena sejumlah tsiqat itu mereka meriwayatkan hadis ini dari tariknya, dari jalannya ibn al-mubarak alaihi rahmatullah. An Abdurrahman ibn Yazid mubasharatan wa lam yadhkuru Sufyan. Jadi ats-tsiqat meriwayatkan min tarik ibn al-mubarak alaihi rahmatullah langsung ke Abdurrahman ibn Yazid, langsung ke Abdurrahman ibn Yazid. Jadi bukan Abdurrahman ibn Abdullah ibn Mubarak, afwan, Abdullah ibn Mubarak an Sufyan an Abdurrahman ibn Yazid, la. Maka Sufyan ini ziyadah yang adanya waham dari orang-orang yang mengambil riwayat ini dari Abdullah ibn al-Mubarak. Wa minhum, bahkan sebahagian thiqat tersebut, man sarraha fihi bil ikhbar, benar-benar mentasrih bahwa akhbarani Abdurrahman ibn Yazid. Sami'tu, bahkan ada yang mengatakan demikian, Abdurrahman ibn Yazid. Aku mendengar Abdurrahman ibn Yazid. Jadi enggak ada sama sekali Sufyannya. Ini merupakan ziyadah yang pertama, yang merupakan waham dari orang-orang yang mengambil riwayat dari Ibnul Mubarak. Adapun ziyadah Aba Idris yang disebutkan dalam sanad ini, sami'tu Aba Idris qala sami'tu Wathilah ila akhir ma qala, begitu juga ini merupakan waham. Waham dari siapa? Wahamnya dari Ibn al-Mubarak. Jadi kalau yang tadi wahamnya berasal dari orang-orang yang di bawah Ibn al-Mubarak, yang mengambil periwayatan dari Abdullah Ibn al-Mubarak. Tapi yang kedua ini, adanya nama Abu Idris dalam sanad ini merupakan sebuah kesalahan dari Ibn al-Mubarak. Kenapa? Lianna adadan minat thiqati rawau al-haditha an Abdurrahman ibn Yazid falam yadhkuru Aba Idris. Jadi benar-benar enggak ada penyebutan Aba Idris. Adadan minat thiqat, sejumlah dari perawi yang thiqat, rawau al-haditha, meriwayatkan hadis ini langsung dari Abdurrahman ibn Yazid. Jadi kesalahannya ada di Abdullah bin Mubarak. Enggak ada penyebutan Aba Idris sama sekali. Enggak ada penyebutan sami'tu Aba Idris sama sekali. Wa minhum, bahkan sebahagian dari rawi thiqah tersebut, man sarraha bi sima'i Bushrin min Wathilah. Bahkan sebahagian mereka langsung mengatakan haddatsani Bushr min Wathilah. Jadi tanpa penyebutan nama Abu Idris. Jadi kesalahan yang kedua terjadi pada waham alladhi kharaja atau alladhi sadara min ibn al-mubarak Adapun ziyadah al-ula merupakan waham yang berasal dari mimman duna ibnil mubarak. Hayyakumullahu bayyakum. Nah, itu yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Terkait dengan pembahasan az-ziyadatu fil hadis atau al-mazid fi muttasilil asanid, berarti kita sudah menyelesaikannya secara global. Maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan ikhtisarul hadis yang dibahas menjadi dua bahagian oleh al-musannif alaihi rahmatullah ta'rifuhu wa hukmuhu. Apa definisinya dan apa hukum dari ikhtisar, meringkas sebuah hadis. Ikhtisarul hadis, yang adapun yang pertama, kata musannif alaihi rahmatullah, maknanya, ta'rifnya adalah ayyahdhafa rawihi au naqilihi syai'an minhu. Afwan, ayyahdhafa rawihi au naqiluhu, ayyahdhafa rawihi au naqiluhu syai'an minhu. Maksudnya ikhtisar apa? Ketika rawi, ay rawiul hadis, rawihi li thiqal, karena enggak bisa antum baca dengan rawiyuhu, itu berat untuk orang Arab. Jadi rawihi dikasrohkan karena thiqal, hakikatnya dia adalah marfu. Au naqiluhu, atau yang menukilkan riwayat tersebut, hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam syai'an, ada yang dihapus bagiannya. Ada yang dihapus bagiannya. Dalam rangka apa? Dalam rangka mengikhtisar. Dalam rangka meringkas sebuah riwayat ataukah meringkas sebuah hadis. Maka hukumnya disebutkan di sini oleh musannif alaihi rahmatullah, wala yajuzu illa bi syuruti khamsah. Mengikhtisar sebuah hadis itu hakikatnya tidak boleh. Mengikhtisar sebuah hadis itu hakikatnya tidak boleh kecuali terpenuhi padanya 5 persyaratan. Terpenuhi padanya 5 persyaratan. Kalau 5 persyaratan ini benar-benar ada pada rawinya, pada riwayatnya, maka yang demikian bisa dilakukan sebuah ikhtisar. Tapi kalau satu saja dari 5 syarat tersebut tidak ada, maka yang demikian tidak diperkenankan untuk seorang mengikhtisar sebuah hadis. Tidak diperkenankan seorang untuk mengikhtisar sebuah hadis. Al-awwal. Adapun asyarat al-awwal, syarat yang pertama. Alla yakhilla bima'na al-hadis kal istithna'i wal ghayati wal hali wal syarti wa nahwiha. Ma'ruf ladaikum hadhihi al-ma'ani. Al-istithna' enggak dihapus. Al-ghayah pun tidak dihapus. Al-hal pun demikian. Al-syart pun demikian atau yang semisalnya. Karena itu bahagian urgen, bahagian yang penting. Kalau istithna' dihapus, bayangkan sebuah larangan bisa menjadi perintah. Ghayah dihapus bisa merubah makna. Al-hal dihapus bisa merubah makna pula. Begitu pula persyaratan. Syarat dari Nabi SAW, idzanya misalkan dihapus, maka bisa merubah makna dari sebuah hadis. Maka tidak diperkenankan kalau yang diikhtisar, atau bahasa lainnya, kalau yang dihapus adalah lafad-lafad yang sangat urgent. Lafad-lafad yang maknanya sangatlah kuat, yang tidak bisa dipisahkan dari hadis tersebut. Diberikan contohnya oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Misal, mithlu qawlihi sallallahu alaihi wasallam, seperti ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tabi'u al-zahaba bil-zahab illa, ada istihna'nya, masalan bimasal, la tabi'u al-zahaba bil-zahab illa masalan bimasal. Ini contoh yang pertama. Yang kedua, nanti akan dibahas di akhirnya. Jadi disebutkan dulu contoh-contohnya, nanti baru dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bagaimana kalau misalkan dihapus illanya setelah illanya, itu enggak boleh. Contoh yang kedua yang akan disampaikan oleh musannif, la tabi'u ath-thamara hatta yabdua salahuhu. Ma'ruf insyaallah ya maknanya. La tabi'u ath-thamara al-fawakih yani hatta yabdua salahuhu. Yabdua salahu panen. Nampak matangnya, bukan sengaja dicabut untuk diperjualbelikan. Hadis yang ketiga, la yaqdina hukmun baina tsnaini wa huwa ghadban. La yaqdina hukmun baina tsnaini wa huwa ghadban. Kemudian disebutkan contoh hadis yang berikutnya, ni'ma afwan, na'am. Na'am idza hiyat ra'at al-ma. Na'am idza hiyat ra'at al-ma. Na'am idza hiya ra'at al-ma. Ini pertanyaan ketika ditanya apakah wanita pun mengalami mimpi basah, maka Nabi alaihi salatu wasalam, dan wajib mandi. Afwan, wajib mandi ketika mimpi basah. Maka Nabi alaihi salatu wasalam mengatakan, "Na'am, wajib bagi dia untuk mandi idza ra'at al-ma." Ada idhar atil ma, ini menjadi syaratnya. Palahu, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan hal ini jawaban li ummin, merupakan bentuk jawaban yang dilakukan oleh beliau alaihi salatu wasallam kepada Ummu Sulaim, hina sa'alathu, ketika Ummu Sulaim bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal 'alal mar'ati min ghuslin idza hiya ihtalamat. Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, apakah seorang wanita wajib untuk mandi apabila dia mengalami ihtilam? Maka jawaban Nabi alaihi salatu wassalam adalah na'am idza hiya ra'at al-ma'. Maka dilanjutkan oleh musannif, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Menukilkan hadis Nabi alaihi salatu wassalam, la yaqul ahadukum Allahumma ighfir li in syi'ta. Begitu pula al-hajjul mabrur, laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Maka dibahas di sini, fala yajuzu hadzfu qawlihi, la yajuz hadzfu qawlihi, kita menghapuskan, kita mengikhtisar dengan menghapus illa masalan bimasal. Jadi yang kita nukilkan, yang kita riwayatkan hanyalah tabi'u dzahab bidzahab. Jangan kalian menjual emas dengan emas. Loh, gimana? Enggak boleh barter emas. Padahal ada sambungannya dari hadis Nabi alaihi salatu wasallam, illa masalan bimasal. Harus sesuai. Enggak boleh ada lebih sekian gram, enggak boleh ada kurang sekian gram, harus persis. Kalau mau barter. Padahal niatnya itu. Tapi ketika istitsna'nya dihapus, maka jadinya adalah sebuah larangan. Enggak boleh kita menukar emas dengan emas yang lainnya. Kemudian kata beliau, hatta yabdu wasalahu, enggak boleh juga ini dihapus, hatta yabdu wasalahu, yang akhirnya hadis Nabi alaihi salatu wasallam menjadi makna la tabi'u samar, janganlah kalian menjual al-fawakih, janganlah kalian menjual buah-buahan. Kif kita mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula wa huwa ghadban idza hiya ra'atil ma in syi'ta, ini semuanya dihapus. Wahwa ghatban ketika la yaqdina hukmun baina tsnaini, akhirnya menjadi larangan. Wahwa ghatbannya dihapus. Begitu juga idza hiya ra'atil ma, dihapus. Jawabannya na'am. Ketika Ummu Sulaim ditanya atau bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, apakah wajib bagi seorang wanita mandi wahai Rasulullah ketika ihtilam? Iya, wajib. Berarti mau melihat air, mau ada airnya, mau tidak ada airnya, wajib mandi. Keliru. Maka ini hal-hal yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, tentunya menukilkan apa yang ada di sisi para imam al-muhaddithun, bahwa apabila mengikhtisar sampai merubah lafzan wa maknan, bukan hanya sekedar lafadz yang dirubah, makna hadisnya pun berubah total, maka ini sangat la yajuz, sangat tidak boleh, bahkan diharamkan oleh para ulama. Begitu juga al-mabrur, La yadkhu al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Mabrurnya dihapus. Jadi al-hajju laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Enggak boleh. Dalam rangka apa? Tujuannya menghapus, mengikhtisar untuk diringkas karena enggak cukup. Kertasnya kalau kita menuliskan al-mabrur ya enggak boleh. Kalau enggak cukup kertasnya sekalian enggak usah ditulis hadis Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan sampai disingkat-singkat seenaknya saja. Karena bisa berubah makna yang ada. Li'anna hadfa hadhihi al-asyai li'anna hadfa hadhihi al-asyai yakhillu bima'na al-hadith. Benar-benar sudah merubah total. Maka itu syarat yang pertama, ketika kita mau mengikhtisar, memotong hadis yang panjang, misalkan kita meriwayatkan dalam sebuah khutbah riwayat Ka'ab bin Malik, kisahnya Ka'ab bin Malik ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar beliau selama 50 hari 50 malam. Sampai daqat alaihi al-ard, kata Ka'ab bin Malik, daqat alaihi al-ard, dalam riwayat yang lain, sempit bumi ini. Anda mau menggal bahagian dari kisah tersebut, silakan. Tapi ingat, ketika antum mengikhtisar, ketika antum penggal, ketika antum hapus bahagian lainnya, jangan sampai ada unsur ikhlalun bima'anal hadis. Tentu kalau mau menukilkan wajhul istidlal ketika antum khutbah, tidak menyampaikan semua innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa wa ila akhirih. Tapi yang disebutkan hanya bahagian satu atau bahagian yang kedua atau sepenggal kecil dari hadis riwayat tersebut, tafadhal, enggak ada masalah. Tapi syarat yang pertama harus dipenuhi, la yakhil bil makna, tidak sampai merubah makna yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asalnya adapun syarat yang kedua, alla yahdhifa ma ja'a al-hadith min ajlihi. Alla yahdhifa ma ja'a al-hadith min ajlihi. Seperti yang sudah antum ketahui ayuhat talabah, bahwa Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Al-Qur'an itu turun dan ada sababun nuzulnya, asbab an-nuzul. Begitupula hadits Nabi alaihi salatu wasalam, ada asbabul wurudnya. Akan disebutkan contohnya di sini oleh al-musannif alaihi rahmatullah. Contohnya misal hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa arda, anna rajulan sa'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalil min al-ma fa in tawadda'na bihi 'atashna afa natawadda'u bima'il bahar faqala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maytatuhu. Apa kata musannif alayhi rahmatullah, fala yajuzu hadfu qawlihi huwa at-tahuru ma'uhu. Kenapa? Li'anna al-haditha ja'a min ajlihi fahuwa al-maksudu bil-hadith. Maka sebab urut hadith ini adalah ketika Nabi SAW ditanya tentang apa sih air laut ini hukumnya, apakah air yang najis, air yang tidak boleh kita gunakan, atau air yang mukhtalatan bi asya' minan najasa, atau seperti apa. Maka dijelaskan oleh Nabi SAW bahwa air laut tersebut adalah air yang at-tahuru ma'uhu. Sudah wadih, sudah sangat jelas. Kemudian tiba-tiba antum mau meriwayatkan sebuah hadis yang terkait dengan halalnya bangkai dari hewan-hewan yang hidup di laut, halalnya bangkai ikan, halalnya bangkai cumi, halalnya bangkai gurita dan yang lainnya. Tapi antum hanya memenggal hadis Nabi alaihi salatu wasalam, al-hillu maytatuhu. Ini enggak pantas. Kenapa? Syahid dari hadis ini itu penggalan pertamanya, huwa at-tahuru ma'uhu. Itu dulu syahidnya. Kemudian berangkat dari syahid ini diambillah sebuah hukum yang tadi ingin antum sebutkan, ingin antum nukilkan, yaitu al-hillu maytatuhu, maytatul bahar, semuanya halal. Enggak ada yang sama sekali bisa diharamkan berdasarkan hadis Nabi alaihi salatu wasalam. Jadi jangan sampai menjadi aslul wurud dari sebuah hadis malah dihapus. Karena itu merupakan bahagian dari inti hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebutkan oleh musannif di sini fahuwa al-maqsud bil hadis. Kalau kasarannya untuk mendekatkan mentakrib al-fahm, kalau tidak ada yang bertanya terkait dengan hukum air laut tersebut, enggak akan keluar hadis ini. Kira-kira demikian. Kalau seandainya tidak ada yang bertanya tentang hukum air laut, maka tidak akan keluar hadis huwa tahuru ma'uhu al-hillu ma'izatuhu. Karena ada yang bertanya, maka keluarlah sabda beliau sallallahu alaihi wasallam tersebut. Al-thalith, adapun syarat yang ketiga, alla yakuna waridan li bayani sifati ibadatin qawliyah au fi'liyah. Sifati ibadati qawliyatin au fi'liyatin. Syarat yang ketiga, la yakunu waridan li bayani sifat ibadati qawliyatin au fi'liyatin. Jadi dia tidak menjadi sebuah hadis yang memang dikeluarkan dari lisan yang mulia Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menjelaskan sifat ibadati qawliyatin, atau mungkin menjelaskan sifat ibadah fi'liyah. Bukan itu intinya, bukan itu tujuan utama, bukan itu maksud hadisnya. Baik, misal contohnya hadis Ibnu Mas'ud. Contohnya adalah hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal, "Idza jalasa ahadukum fi shalati falyaqul attahiyatu lillahi wassalawat assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh, assalamu alayka wa ala ibadillahis salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Ini hadis lengkapnya. Gimana kalau dia mengikhtisar? Fala yajuzu hadfu syai'in min hadzal hadis. Gimana kalau dia mengikhtisar? Gimana kalau dia menghapus? Maka dijawab oleh musannif alaihi rahmatullah, la yajuz, dia tidak boleh hadfu syai'in min hadzal hadis. Dia enggak boleh sama sekali menghapus apapun dari bahagian hadis ini. Enggak boleh diikhtisar hadis ini. Kalau mau riwayatkan, riwayatkan secara lengkap. Kenapa? Li'ikhlalihi bisifatil masyru'iyyati illa ayyushira ila anna fihi hadhafan. Hukum masalah enggak boleh sama sekali untuk dihapus. Kenapa? Karena bisa merubah sebuah zikir yang telah dimasyru'kan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mau berijtihad untuk misalkan menghapus bahagian dari zikir ini adalah at-tayyibat. Jadi at-tahiyatu lillah was-salawat, kemudian diringkas at-tayyibatnya enggak disebutkan langsung assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Ini enggak diperkenankan. Kenapa? Karena ini zikir yang masyru'. Kalau sampai tersampaikan, kalau sampai tersampaikan sesuatu yang salah karena ikhtisar kita dalam sebuah hadis, kita yang menanggung dosanya wa'iyadzubillah. Oleh karena di sini musannif menyebutkan kecuali kita mengikhtisar atau menghapus bahagian dari hadis ini dengan al-bayan, dengan penjelasan. Jadi kita jelaskan dulu, ini ada yang saya hapus, yaitu bahagian wa'iyibat assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, karena itu sebuah hadis yang ma'ruf. Jadi saya hapus, jadi saya riwayatkan attahiyatu lillah wassalawat langsung ke ucapan assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Kalau mau sorohah seperti itu, maka tidak mengapa. Tapi kalau hukum asalnya apakah boleh atau tidak, beliau menjawab la yajuz. Beliau menjawab la yajuz, tidak diperkenankan demikian, karena sangat bisa merubah makna zikir dari yang masyru' yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam secara utuh. Kemudian yang berikutnya, ayuhat talabah, rabi', syarat yang keempat, ayyakuna min alimin bimadlulatil alfaz. Yang boleh mengikhtisar sebuah hadis, yang boleh menghapus sebahagian lafad dari lafad hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, adalah seorang yang alim bimadlulatil alfaz. Dia tahu bahwa lafad ini madlulnya kemana, bahwa kalimat ini madrulahnya kemana, demikian seterusnya. Jadi benar-benar dia mengetahui akan hal tersebut. Tidak hanya sekedar menerka-nerka, tidak hanya sekedar menebak-nebak. Karena itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya. Wa ma yakhillu hadzuhu bil ma'na wa ma yakhillu hadzuhu bil ma'na wa ma la yakhil. Dia mengetahui mana yang bisa untuk dihapus, mana yang tidak bisa saya hapus. Karena kalau dia tidak mengetahui madlulatil alfaz, maka bisa istitna yang dia hapus. Bisa harful ghayah yang dia hapus. Bisa jawab syarat yang dia hapus dan yang seterusnya. Maka dijelaskan bahwasanya yang demikian yang harus untuk dia miliki adalah alim bil madlulatil alfaz, benar-benar dia mengetahui tentang madlulat lafaz-lafaz yang akan dia hapus. Li'alla yahdzafu ma yakhillu bil ma'na min ghairi syu'ur bidzalik. Agar dia tidak menghapus sesuatu yang bisa merubah makna hadis Nabi alaihi salatu wasallam tanpa dia sadari. Mungkin dia menyadari bahwa kalau sebahagian besar yang saya hapus ini akan merubah makna. Jadi dia berijtihad sebagian kecil aja yang saya hapus. Ternyata yang sebagian kecil itu lafaz-lafaz yang sangat penting dalam hadis tersebut. Misalkan istitna'nya tadi, illahnya dihapus sedikit aja, cuma illah, cuma 3 huruf. Jangan. Ini syarat yang keempat yang harus dia penuhi. Adapun syarat yang kelima adalah alla yakuna rawi mahallan lituhmah. Perawi tersebut tidak menjadi seorang yang ma'ruf dengan tuduhan. Bukan seorang yang ma'ruf dengan muttahamun bil kadzib, muttahamun bit tasyayyu', muttahamun bil irja', muttahamun bil bid'ah dan yang lainnya, tidak. Artinya apa? Track record-nya baik. Jarahnya ya, walaupun ada mungkin sedikit-sedikit aja. Jarahnya mungkin terkait dengan soduk. Tapi kalau sudah jarahnya ke arah-arah sayyul hifad, kathura wahmuhu, ikhtalata fi akhirihi dan yang lainnya, wah ini repot. Bihaitsu yadhunnu bihi su'ul hifdzi in ikhtasarahu. Karena kalau dia punya track record yang jelek, punya jarah sebagai seorang yang sayyul hifad misalkan, ketika dia mengikhtisar sebuah hadis, padahal dia hafal, tapi sengaja dia ikhtisar, maka orang akan tergambar, oh ini ya sesuai dengan apa yang dihukumi oleh para imam, hifdhu sayyi, bahwasanya dia adalah seorang yang sayyul hifdz. Padahal niatnya dia mengikhtisar sebuah hadis, mengikhtisar sebuah riwayat agar tidak terlalu banyak yang diriwayatkan, tapi karena dia sudah memiliki hukum dari sebahagian a'immah sebagai seorang yang sayyul hifdz, maka niat baik dalam ikhtisarnya tidak bisa terjadi, bahkan membawa wal'iyadzu billah sebuah malapetaka bagi dia. Bisa jadi dia naik dari sayyul hifdz menjadi al-matruk aw ziyadah fihi in atammahu, atau mungkin karena dia menyempurnakan hadisnya, ada yang dia tambah hadisnya, maka dia dianggap sebagai seorang yang salah dalam meriwayatkan hadis tersebut. Li'anna ikhtisarahu fi hadhihi al-hal yastalzimu at-taraddud fi qabulihi fayudha'af bihi al-hadis. Karena apa? Karena kalau orang yang membawa atau melakukan ikhtisar ini seorang yang ada unsur jarah pada dirinya, ada track record yang tidak baik pada dirinya, maka akan menjadikan taraddud fi qabulihi inda ulama al-muhaddirin, inda a'immah. Ini bisa diterima atau tidak, riwayatnya benar atau salah. Dan ketika ada taraddud fil qabul, ini merupakan sebuah sebab tad'if sebahagian a'immah al-muhadditsun. Karena kalau hadis-hadis yang sahih enggak ada taraddud di dalamnya, oh sudah pasti sahih, diterima. Innamal a'malu binniyat la darar wa la dirar dan yang lainnya, semuanya diterima. Anna nabiyuna kadzib, anna ibdu Abdul Muttalib. Semuanya diterima tanpa ragu. Tapi kalau ada unsur taraddud, ada unsur syak, maka ini menjadi sebuah sebab hadis itu bisa untuk ditolak. Wa mahallu hadza syarti fi ghairi al-kutub al-mudawwinah al-ma'rufah, li'annahu yumkin ar-ruju' ilayha fayantafi at-taraddud. khusus terkait dengan syarat ini, selain hadis-hadis yang memang ma'ruf telah diriwayatkan oleh Kutubul Mudawwanah Al-Ma'rufah, karya-karya para a'immah, hadis Bukhari, hadis Muslim, Sunan Abi Dawud, Jami' At-Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Ibnu Majah, dan yang lainnya, Musnad al-Imam Ahmad, Musnad al-Bazzar. Maka yang demikian ini, kalau kita menikhtisar, apalagi dalam Sahih Bukhari wa Sahih Muslim, ini enggak tercela. La siyama yumkinur rujuk, atau li annahu yumkinur rujuk ilaiha. Karena sangat mungkin bagi kita, bagi orang lain mungkin yang mendengarkan ikhtisar dari kita, untuk dia kembali, oh hadisnya adalah hadis demikian, demikian, dan demikian. Hadisnya adalah hadis kada, kada, wa kada. Fi Sahih al-Bukhari, fi Sahih Muslim, atau baqiyah kutub arba'ah. Maka mudah untuk dia kembali. Fa idza tammat hadhihi syurut, kalau lima syarat ini terpenuhi, jaza ikhtisaru al-hadith, atau jaza ikhtisaru al-hadith. Maka dia diperbolehkan untuk mengikhtisar sebuah hadith, wa la siyama takti'uhu lil-ihtijaji bi kulli qit'atin minhu fi mawdi'iha, faqad fa'alahu katsirun minal muhaddithina wal fuqaha. Terlebih terkait dengan istidlal, ihtijaj, maka sangat-sangat diperbolehkan. La ba'sa bidzalika, la siyama taqti'uhu lil ihtijaj, ay istidlal. Wa mithl hadha disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, qad fa'alahu katsirun minal muhaddithina wal fuqaha. Jadi dia bukan orang pertama, atau kita bukan orang pertama yang mengikhtisar sebuah hadis dalam mencari istidlalnya saja, dalam mencari wajah al-ihtijajnya saja. Wal-aula tentunya, al-aula al-afdal, ayyushira inda ikhtisaril hadithi ila anna fihi ikhtisaran. Kemudian yang sudah lebih pantas adalah ketika dia menyampaikan bahwa dia sedang mengikhtisar sebuah hadis, sedang meringkas sebuah hadis, ila anna fihi ikhtisaran fayaqul, dengan dia mengatakan ila akhiril hadis, au dzakaral hadis wa nahwuhu, dzakaral hadis ila akhiril hadis, ila akhiri maqal, dan yang semisalnya. Itu menunjukkan bahwa isyarah kita sedang mengikhtisar sebuah riwayat yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan diam-diam saja, tahu-tahu menukilkan innamal a'malu binniyat, tok. Jangan, kalau bisa illa innamal a'malu binniyat ila akhiril hadis. Jadi walaupun kita jadikan syahid, yang kita jadikan wajhul istidlal, wajhul ihtijaj dalam khutbah-khutbah kita, innamal a'malu binniyat, tapi kita tetap mengisyaratkan sebagaimana arahan dari musannif alaihi rahmatullah dengan menyebutkan ila akhiril hadis, sehingga orang tahu, oh innamal a'malu binniyat ini adalah bahagian kecil, penggalan kecil dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, yang seterusnya masih banyak apa yang disampaikan oleh beliau. Kecuali la darar wa dirar, sudah sampai berhenti di situ hadisnya, enggak perlu kita la darar wa la dirar ila akhiril hadis, enggak perlu. Enggak ada yang kita ikhtisar, memang hadisnya pendek. Min jawami'i kalim annabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ayuhat talabah, mungkin itu yang bisa kita bahas pada pagi hari ini. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas terkait dengan riwayatul hadis bil ma'na, yang mana ini akan sedikit kita bahas lebih dalam karena khilaf yang ada dalam permasalahan ini, khilaf yang syadid indal muhaddithin, bahkan indal fuqaha, bahkan terkait dengan kekhususan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Allah sampai memberikan jawami'il kalim kepada beliau alaihi salatu wasallam? Ya agar riwayat-riwayatnya tidak diriwayatkan dengan makna. Itu salah satu dari qaul yang dimiliki oleh sebahagian a'immah al-muhaddithun. Insyaallah kita bahas pada waktunya, kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wa bihadzal qadar kifayah. Sallallahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.